Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdathatuha. Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita perhatikan di sini, kejadian hadithatul fil atau kejadian dihancurkan antara bergajah. Kata para ulama, sebenarnya dia merupakan muqaddimah untuk menunjukkan adanya mukjizat yang sangat besar, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terjadinya dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini, maka Quraisy kemudian menjadi semakin mulia. Kenapa menjadi semakin mulia? Karena mereka tidak melawan sama sekali, Allah yang bela mereka. Tatkala Abraha berjalan dari Son'a menuju ke Yaman, banyak kabilah-kabilah yang mengadakan perlawanan, muqawamah, namun mereka kalah semua. Harta mereka diambil sama Abraha. Tatkala Abraha sudah tiba di pusatnya Quraisy, orang-orang Quraisy tidak melawan, malah kabur. Yang bela mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulailah tersebar tatkala itu bahwasanya orang Quraisy adalah orang-orang yang mulia. Buktinya Tuhan pencipta alam semesta membela mereka. Mereka tidak punya perlawanan sama sekali, namun tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tersebut ada kakeknya Nabi, siapa? Abdul Muttalib. Jadi dengan terangkatnya Quraisy, maka posisi Nabi pun terangkat karena Nabi dilahirkan dari orang apa? Quraisy. Seakan-akan orang Quraisy jadilah dia pusat segala kabilah, kabilah induk yang membawahi seluruh kabilah-kabilah Arab tatkala itu. Dan Nabi dilahirkan dari kabilah yang induk, bukan dari sembarang nasab. Tidak seperti mungkin ada sebagian orang pemikiran-pemikiran yang khurafat atau aliran-aliran sesat, pemikiran sesat karena tatkala mungkin dia disepelekan atau direndahkan, maka dia pun membuat pemikiran baru, ya. Atau kalau ada orang rendah dikatakan orang ini mengaku sebagai Nabi karena ingin mencari kekuasaan. Tidak, Nabi SAW memang asalnya dia lahir dari kabilah yang terkenal dan kabilah yang dimuliakan. Jadi kata para ulama bahwasanya dihancurkannya tentara bergajah ini dalam rangka untuk mengangkat derajat Nabi. Adapun Quraisy hanya sekedar wasilah. Wasilah untuk terangkatnya siapa? Nabi SAW. Karena kalau kita perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mana yang lebih baik? Orang-orang musyrikin, penyembah berhala, ataukah orang-orang Nasara? Mana yang lebih baik? Semuanya buruk, ya. Semuanya buruk. Tapi mana yang lebih baik di antara keduanya? Bukankah syirik bertingkat-tingkat? Bukannya kekufuran bertingkat-tingkat? Kemaksiatan bertingkat-tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat. Mana lebih baik, mencuri atau membunuh? Yang lebih baik apa? Mencuri daripada membunuh. Sekarang saya tanya, mana yang lebih buruk? Penyembah berhala ataukah orang-orang musyrikin Nasara? Mana yang lebih buruk? Ayo, mana yang lebih buruk? Penyembah? Penyembah berhala jelas lebih buruk. Orang-orang Nasara masih dikatakan ahlul kitab, ya. Adapun penyembah berhala, bodoh sekali menyembah berhala. Seharusnya Allah tidak memenangkan orang-orang penyembah berhala terhadap orang-orang Nasara. Tetapi Allah menghancurkan orang-orang Nasara karena ada Nabi SAW yang akan lahir dari orang-orang Quraisy. Oleh karenanya kejadian tersebut disebutkan di antara mukjizat kelahirannya Nabi SAW. Terjadi di tahun di mana sebentar lagi Nabi SAW lahir. Ya, terjadi di mana tahun tersebut orang-orang Quraisy kemudian menjadi pamornya naik. Dibela oleh Tuhan. Dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nantinya kalau orang-orang Quraisy masuk Islam, maka kabilah-kabilah di bawahnya akan ikut-ikutan. Oleh karena nanti kalau sudah kita bahas sampai pada Fathu Makkah, tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, banyak kabilah-kabilah yang tidak mau masuk Islam. Mereka bilang, kita tunggu dulu. Biar Muhammad berperang sama orang-orang Quraisy. Kalau ternyata orang-orang Quraisy yang menang, ya kita masih hubungan masih baik. Tapi kalau orang-orang Quraisy kalah dengan Muhammad, kita masuk Islam. Dan begitu benar, begitu tatkala Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, orang Quraisy semua tunduk kepada Nabi SAW, maka orang-orang Arab yang rendahan semuanya ikut apa? Masuk? Masuk Islam. Jadi istilah orang kabilah Quraisy ini seperti kabilah kepala, yang lainnya seperti badan. Jadi merupakan nunggu apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, karena mereka adalah kabilah yang paling top, yang pamornya paling tinggi. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Abraha dan dihancurkannya tentara bergajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya bagaimanapun hebatnya seseorang, bagaimanapun kuatnya seseorang, maka ada yang lebih kuat dari dia. Abraha yang dengan sombong bawa pasukan bergajah akhirnya hancur dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keyakinan bahwasanya negara ini akan selama-lamanya jaya ini tidak benar, ya. Telah lewat dalam sejarah, ya, bagaimana negara-negara adidaya, negara-negara yang kuat akhirnya hancur lebur. Ya, kemana Persia sekarang? Kemana Romawi sekarang? Dahulu mereka menguasai dunia, istilahnya. Kemana kaum Ad yang begitu sombong? Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana Firaun? Firaun yang begitu sombongnya, yang menyiksa Bani Israel puluhan tahun. Si Nabi Musa dilahirkan sampai kembali lagi berdakwah, kemudian hancurnya Firaun waktu yang panjang. Puluhan tahun Firaun dalam keadaan puas dengan bersenang-senang dengan kesombongannya. Ala fil ard, sombong di atas muka bumi. Namun akhirnya Allah pun menghancurkan dia. Kemana Qarun yang begitu sombong dengan hartanya? Artinya tidak ada namanya kekuatan yang kalau dibangun di atas kebatilan tidak akan jaya selama-lamanya. Ada suatu saat Allah akan menghancurkan mereka dengan cara Allah. Seperti orang-orang Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya orang-orang Arab, lihatlah orang-orang Arab tatkala mereka belum ada Islam dalam diri mereka, maka mereka adalah kabilah yang terpecah-pecah dan mereka tidak bisa berhadapan dengan Abraha. Mereka hancur semua, setiap kabilah yang lawan hancur, setiap kabilah padahal mereka berkumpul dalam satu kalimat Arab dan mereka sama-sama mengagungkan Ka'bah, tapi mereka tidak di atas suatu ikatan akidah yang mereka akhirnya kalah. Oleh karena orang-orang Arab, mereka menjadi mulia karena Islam. Mereka menjadi mulia karena Islam. Karenanya para ulama di sini ya membantah pemikiran yang disebut dengan qaumiyah, yaitu fanatik terhadap golongan yang mengeluh-eluhkan Arab seakan-akan kita harus kembali kepada Arab, kita hijaikan Arab. Maka dibantah oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwasanya Islamlah yang memuliakan Arab. Kalau tidak ada Islam maka Arab tidaklah mulia. Arab rendah sebagaimana yang lainnya. Tapi dengan Islam maka Arab menjadi apa? Mulia. Maka siapa saja yang berpegang teguh dengan agama Islam maka Allah akan memuliakannya. Inilah diantara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Fil. Dan pada tahun tersebutlah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjaga Ka'bahnya tanpa ada yang membantu Allah sama sekali. Tatkala orang-orang Quraisy mundur maka Allah Subhanahu wa taala sendirian yang mengalahkan tentara bergajah. Oleh karenanya Ka'bah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berniat keburukan di Mekah maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman di Mekah, di tanah suci Mekah, maka kami akan buat dia rasakan azab yang pedih. Dan ini kekhususan kota Mekah. Kekhususan kota Mekah. Barang siapa niat buruknya masih cuma di hati, kalau di tempat-tempat yang lain maka dia tidak berdosa. Berbeda dengan Mekah. Barang siapa yang punya niat buruk untuk melakukan maksiat di Mekah, meskipun dia badannya tidak di Mekah, meskipun dia badannya di Indonesia, namun sudah punya niat buruk, kalau saya sampai di Mekah, saya ingin bohongin jemaah haji misalnya, maka dia sudah diancam dengan azab yang pedih meskipun badannya belum di Mekah, meskipun dia belum melakukan. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَدْ. Barang siapa yang berkehendak, belum melakukan, masih punya niat buruk untuk dia lakukan di Mekah, meskipun dia belum melakukan, نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ alim. Maka kami ancam dia dengan azab yang pedih. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah besok kita akan bahas tentang hari lahirnya Nabi SAW dan juga nasab Nabi SAW dan yang berkaitan dengan itu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.